من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Insyaallah kita lanjut pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumul Hikam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Hafidz ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنياوي كحال المنافقين في صلاتهم قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس dan awal ayatnya itu innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila di dalam surah An-Nisa ya. Jadi di sini Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau berkata, ketahuilah bahwa amal perbuatan yang ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu bermacam-macam. Di antaranya kadangkala niat si pelaku itu riyaan mahdhon, riya murni, dalam arti yang dia inginkan dari apa yang dia laksanakan hanya pandangan manusia, ingin dilihat oleh makhluk. Dan ini seperti keadaan orang-orang munafikin di dalam salatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 142. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafikin, mereka menipu Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas tipuan mereka. Dalam arti mereka menipu Allah subhanahu wa ta'ala, secara zahir mereka itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara batin mereka itu kuffar, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas tipuan mereka ini. Dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka apa? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan Nar jahannam wal iyadu billah. Untuk mereka itu orang-orang munafiqin yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ciri-ciri mereka. Di antara sifat-sifat mereka, apabila mereka berdiri melaksanakan salat, itu mereka melaksanakannya dengan malas. Dengan malas. Tidak giat, tidak semangat, malas-malasan. Mendirikan sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka. Sudah malas, yura'unan nas. Riya kepada manusia. Dalam arti riya kepada manusia, ingin dilihat manusia. Ingin mendapat pujian dari manusia. Ingin dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya tidak. Yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan secara umum bahwa orang-orang munafikin itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali yang sedikit. Dikatakan kadang-kadang mereka itu sholat, tetapi kebanyakan dari hari-harinya tidak. Usholatnya juga malas-malasan dan juga tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Termasuk dari amal perbuatan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Niat pelakunya ini murni bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, murni untuk makhluk. Murni untuk makhluk, murni untuk manusia. Sallallahu salamata wal afiyah. Yang sampai hadirin yang dirahmati Allah, di antara kita ada yang seperti itu. Jangan sampai tujuan dari sholatnya itu adalah pandangan manusia. Itu sholat tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. وقال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الآية. Jadi kita lanjutkan ya. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. Di dalam surah apa? Al-Ma'un. Jazakumullahu khairan. Jadi orang yang berdalil, ya, orang yang berdalil tentunya di sini Al Imam Al Hafidz Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan fawailul musallin al ayat. Dalam arti selanjutnya. Selanjutnya yaitu ayat-ayat yang selanjutnya, yang berikutnya. Tetapi secara umum tidak bisa untuk berdalil dengan satu ayat ini. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Loh, kita mendirikan sholat atau tidak? Mendirikan sholat. Celaka bagi kita? Tidak. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim zahun alladzina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un. Jadi fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang mendirikan salat, alladzina hum 'an salatihim sahun, yang di mana mereka itu lalai dari salatnya, lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, dan mereka juga yuraun, riya, mendirikan salat riya untuk mendapatkan pandangan yang baik dari makhluk. Di sini ulama kita jelaskan tafsir ayat ini ya. Seperti Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, dan ini tambahan untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan menafsirkan ayat-ayat ini, alladzina hum an salatihim sahun ay mudayyi'una laha. Mereka itu melalaikan sholat mereka. Lalai dari sholat mereka. Tarikuna li waktiha. Mereka meninggalkan waktu-waktunya. Bukan mereka ini tidak mendirikan sholat. Mereka mendirikan sholat. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang diminta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dikatakan mereka itu mendirikannya di luar waktunya, atau mereka mengulurkan waktu-waktu salat itu sampai pada akhirnya tanpa uzur yang syar'i. Lalai dari salatnya. Dan juga dikatakan termasuk dari makna alladzina hum an salatihim sahun mufawwituna li arkaniha wa syurutiha. Mereka tidak mendirikan rukun-rukun salat dan juga tidak mendirikan syarat-syaratnya. Maka dikatakan bahwa salat mereka itu tidak sah. Rukun-rukunnya tidak ada atau tidak sempurna, begitu juga syarat-syaratnya. Hadza li'adami ihtimamihim bi'amrillahi haitsu dhayya'us shalah. Ini semua terjadi dari mereka ini karena mereka itu tidak begitu muhtammin. Dalam arti di sini mereka tidak serius terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Mereka melalaikan, meninggalkan sholat mereka. Yang kita fahami di sini hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala, bahwa as-sahwu 'anish shalah huwa alladhi yastahiqqu sahibuhu adh-dhamma wal-lawm. Sahwu. Apa sahun? Sahun. Hah? Lalai. Lalai. Lalai dari sholat. Lalai dari sholat. Itu yang dikatakan bahwa pelakunya itu berhak untuk menerima ancaman dan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. As-sahwu anis shalah. Perhatikan. As-sahwu anis shalah. Bukan as-sahwu fis shalah. Beda antara as-sahwu anis shalah dan as-sahwu fis shalah. Yang diancam di sini adalah orang yang lalai dari sholatnya. Bukan orang yang lalai di dalam. Jazakumullah khair. Kalau orang yang lalai di dalam sholatnya, diwajibkan untuk melaksanakan apa? Sujud sahwi. Lalai. Sampai-sampai lupa tahiyat yang pertama. Dikatakan, antum ini termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya akhi, ifham al-lughah al-arabiyyah, jazakallah. Jadi fahami bahasa Arab itu. Allah Subhanahu wa taala qal alladzina hum an, bukan fi. Wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saha di dalam salatnya atau tidak? Hah? Pernah saha atau tidak? Pernah menambah, pernah mengurangi atau tidak? Pernah melaksanakan sujud sahwi atau tidak? Pernah. Tapi harus kita pahami, lalainya Rasulullah di dalam sholatnya bukan lalainya kita, hadirin yang dirahmati Allah. Ini syariat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa lalai di dalam sholatnya? Tiba-tiba menambah, tiba-tiba mengurangi. Syariat untuk mensyariatkan kepada umatnya hukum sujud sahwi. Atau dibahas antara ulama fikih, kapan untuk kita melaksanakan atau kapan atau waktu tempatnya untuk kita melaksanakan sujud sahwi itu, sebelum salam atau sesudah salam. Ada secara mutlak yang mengatakan sebelum salam, sebagaimana madhabul Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan sesudah salam, sebagaimana madhab al-Imam Abi Hanifah. Dan di sini kalau sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim, dan di sini beliau memilih pendapat al-Imam Malik rahimahullahu taala yang menjelaskan apabila di dalam salat itu ada kekurangan, maka sujud sahwinya itu sebelum salam. Tetapi kalau ada kelebihan, maka sujud sahwinya itu setelah salam, dan ini sesuai dengan keadaan yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas insyaallah ya. Jadi Asy-Syaikh di sini menjelaskan wasahwu 'anish shalati huwa alladhi yastahiqqu shahibuhu adz-dhamma wal-laum, amma as-sahwu fis shalah fa yaqa'u min kulli ahad hatta min an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tetapi ikhtalafat al-asbab, sebabnya beda. Kalau sebabnya Rasulullah lalai di dalam salat itu karena ingin disyariatkan sujud sahwi kepada umatnya. Nah, kalau kita lalai di dalam salat kita itu karena dunia, karena perkara-perkara dunia, hari ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jadi waktu itu ada salah satu guru kita di Yaman, namanya Asy-Syaikh Ahmad Al-Usabi hafizahullahu taala. Beliau termasuk dari ahli fikih, termasuk dari ulama-ulama yang berbobot di negeri Yaman. Beliau menjelaskan keadaan sholat kita sekarang ini bagaimana. Jadi pada suatu hari ada salah satu jamaah yang melaksanakan sholat rubaiyah sirran di masjid mereka, yaitu sholat zuhur atau sholat asar. Setelah selesai dari assalam, si imam itu mengatakan kepada para makmum, sungguhnya aku ini ragu apakah yang telah aku laksanakan 3 rakaat atau 4 rakaat. Tidak ada yang jawab dari para makmum itu. Semuanya ragu juga. Si imam ragu, makmum semua, sak masjid ragu semua. Tiba-tiba ada seorang dari sudut masjid berkata, ya imam, antum baru melaksanakan 3 rakaat. Imamnya bilang, alhamdulillah masih ada satu di antara kita ini yang sholatnya khusyuk. Tapi bagaimana antum kok bisa tahu bahwa sholat yang kita laksanakan ini baru 3 rakaat? Di dalam rakaat yang pertama saya memikirkan tentang pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di toko saya yang pertama. Rakaat yang kedua saya masuk ke toko yang kedua, dan saya memikirkan berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Rakaat yang ketiga saya masuk ke toko yang ketiga. Berapa pengeluaran dan berapa pemasukan? Saya punya 4 toko. Sampai sekarang saya belum masuk ke toko yang keempat. Berarti antum ini baru melaksanakan 3 rakaat ya imam. Maka jawaban imam itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini keadaan salat kita, nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi hendaklah kita dirikan salat itu benar-benar khusyuk untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini kita ini ada taksir. Kita tidak memahami seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh sang imam. Tetapi hendaklah hati kita itu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di masjid ini saya berdiri dan juga dengan berbaris di hari kiamat nanti saya juga akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa dan juga dalam keadaan berbaris. Jadi hal-hal seperti itu hendaklah hadir di dalam hati kita dan insyaallah itu yang akan mendatangkan khusyuk di dalam salat kita. Benar-benar mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi ini penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un. Wa kadhalik wasafa Allah ta'ala al-kuffara bir-riya'il mahd fi qawlihi ta'ala wa la takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna 'an sabilillah, di dalam surah Al-Anfal. Jadi janganlah kalian seperti mereka yang dimana mereka itu, orang-orang kafir itu keluar dari kampung halaman mereka itu dengan rasa angkuh, sombong, dan juga riya kepada manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mereka laksanakan, keluarnya mereka dari kampung mereka, itu riya kepada manusia wal'iyadu billah. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau tidak pernah keluar dari kampungnya kecuali untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang namanya Rasulullah keluar dari kampungnya itu karena dunia. Meninggalkan negerinya bertahun-tahun di negeri orang. Untuk apa? Mempelajari ilmu syariat? Tidak. Berdakwah di jalan Allah? Tidak. Kerja mencari harta-harta dunia. Bahkan dikatakan orang itu sudah berkeluarga. Mempunyai istri dan anak-anak yang dia ada kewajiban untuk hidup di samping mereka dan mendidik mereka, memberi kepada mereka pengarahan-pengarahan yang baik. Jadi at-tarbiyah, mendidik istri dan anak-anak, itu lepas dari kehidupannya. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Dia kira bahwa hidupnya dia bertahun-tahun di negeri asing itu mendidik istri dan anak-anak atau menjalankan kewajiban sebagai sang suami kepala rumah tangga. Ittaqillah. Kepala rumah tangga suami. Di samping dia ada kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak, tetapi yang pertama dan utama adalah mendidik mereka. Mendidik istri dengan Al-Quran was Sunnah, agar istri itu menjadi istri yang salihah. Apabila dia bukan seorang alim, arahkan istrinya untuk mempelajari syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu juga anak-anaknya. Hendaklah dia menciptakan untuk mereka itu semua suasana yang islami. Mau dikatakan di dalam rumah, atau diletakkan anak-anaknya itu di pondok pesantren yang salafi, yang benar. Di sini ada kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa yang namanya ar-rijal, kaum laki-laki, pemimpin atau pelindung atau pengurus bagi kaum wanita, dalam arti di sini secara langsung adalah sang suami pemimpin bagi istrinya, itu semua ulama menjelaskan, ahli tafsir menjelaskan bahwa di sini sang suami ada kewajiban untuk mendidik istrinya dan juga anak-anaknya dengan pendidikan yang islami. Nah, bagaimana dia bisa mendidik mereka dengan pendidikan yang islami? Wong dia itu tidak pernah hadir majelis ta'lim. Kerjaannya dunia, dunia, dunia tok. Apa yang modal apa, bahan apa yang dia punya itu untuk mendidik istri dan anak-anak. Yang ada si anak itu dibesarkan juga ahli dunia nantinya. Juga ahli dunia nantinya. Yang namanya pedagang, insinyur, dokter, itu semua pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tetapi harus mempunyai peran. Harus ada peran di dalam menangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Si dokter itu harus ada peran. Apa peran Anda untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga si insinyur, begitu juga si pedagang. Bukan dikatakan ini kewajiban ustaz. Kewajiban orang yang jenggotan itu ada kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya pedagang cukup untuk memegang toko. Al-Muhajirun, para sahabat dari kalangan Al-Muhajirin. Itu rata-rata di antara mereka terkenal bahwa mereka itu pedagang. Abu Bakar Siddiq pedagang, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, pedagang semua. Tetapi apakah mereka lepas dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada panggilan jihad, oh maaf, saya sibuk dengan toko. Antum aja yang hadir. Nanti kalau toko tutup, siapa yang mau kasih saya makan dan minum? Allah Subhanahu wa taala. Bukan si toko itu. Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwa ar-razzaq dzul quwwati matin. Allah Subhanahu wa taala ar-razzaq Maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, Allah Subhanahu wa taala. Harus ada peran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membiarkan hambanya yang memiliki peran di dalam agamanya sengsara di dunia, mati kelaparan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Intinya akan mendapatkan kemenangan, ketenangan di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi di sini Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dengan ayat ini yang ada dalam surah Al-Anfal ayat 47. Jadi jangan sampai perilaku kita, atau dikatakan di sini misalnya keluarnya kita dari kampung kita riya kepada manusia. Jadi tidak ada peran untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum keluar dari kampung ingin berdagang, silakan. Tetapi jangan 100% dagang. Ada juga untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba orang itu yang keluar dari kampungnya untuk dagang itu menjumpai saudaranya seislam dan seiman yang tidak sholat. Dikatakan lakum dinukum waliyadin. Nafsi-nafsi. Tidak. Ada kewajiban untuk berdakwah. Nasihati saudaranya itu. Agar dia masuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan al-fara'id al-wajibah. Begitu juga. Misalnya teman bisnisnya. Teman bisnisnya istrinya itu mutabarrija. Pakaiannya, busananya bukan busana yang islami. Nasihati. Supaya teman bisnisnya itu mendidik istrinya memakai pakaian yang islami. Jadi ada dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala tidak murni. Karena dunia wal'iyadubillah. Keluarnya itu dari kampungnya tidak murni. Karena dunia tidak murni untuk dunia. Tetapi ada juga dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau ada niat yang seperti itu. Itu bisnisnya, dagangnya akan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau niatnya itu murni karena dunia, bisa-bisa gagal di dalam bisnisnya. Dan apabila ada hasil, dikatakan itu juga hasil yang tidak ada barakah. Hasilnya masya Allah besar, tetapi dia tidak bisa menikmati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut keberkahan dari dagangnya itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dikatakan bahwa وَهَذَا الرِّيَاءُ الْمَحْضُ لَا يَكَادُ يَصْدُرُ مِنْ مُؤْمِنٍ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ. Naam. Jadi yang namanya الرِّيَاءُ الْمَحْضُ, riya yang murni 100% karena manusia, itu bisa dikatakan tidak pernah muncul atau timbul dari seorang mukmin di dalam sholatnya dan puasanya. Jadi di dalam sholatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, nanti tiba-tiba dicampuri dengan riya. Begitu juga puasanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba dicampuri dengan riya. Tapi untuk dikatakan bahwa dari awalnya 100% riya karena manusia, itu bisa dikatakan tidak ada di dalam kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin. وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز. Tetapi riya seperti itu, riya yang 100% itu bisa terjadi di dalam as-sadaqah misalnya di sini. As-sadaqah, dia mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pujian. Untuk dikatakan bahwa dia adalah orang yang jawad, orang yang dermawan. Bagaimana hadis yang ada di Sahih Muslim yang kita jelaskan di pertemuan kita yang lalu. Jadi termasuk dari apa kita jelaskan di pertemuan yang lalu, hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Termasuk dari orang-orang yang pertama-tama yang akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti adalah orang yang diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya. Dia memiliki bermacam-macam harta. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku ini? Dia menjawab apa? Tidak ada jalan yang engkau cintai kecuali aku telah berinfak di dalamnya ikhlas karenamu ya Allah. Padahal tidak ikhlas. Tiba-tiba di sini Allah subhanahu wa ta'ala berkata apa? kadzabta, kamu telah berkata bohong. Fa'alta dzalik liyuqala huwa jawad, kamu melaksanakan yang demikian agar dikatakan bahwa kamu itu orang yang dermawan. Faqad qil, mereka telah mengatakannya di dunia bahwa si fulan bin fulan ini orang yang dermawan. Tetapi jazanya, balasannya terakhir apa? Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret orang itu pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api jahannam wal iyadu billah. Jadi yang namanya arya'ul mahad itu bisa terjadi di dalam sedekah. Dan secara umum di dalam perkara-perkara yang yata'adda naf'uha. Dalam arti yata'adda naf'uha, manfaatnya itu ada di orang lain. Seperti as-sadaqah. As-sadaqah yang dia keluarkan apa? Sebagian dari hartanya. Nah, orang lain itu telah mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Jadi secara umum ya, secara umum dikatakan dari perkara-perkara yang manfaatnya itu yata'adda, masuk kepada orang lain, maka bisa jadi di perkara-perkara itu semua timbul yang namanya ar-riya al-mahd. Riya 100% untuk manusia untuk mendapatkan pujian, sanjungan dan lain-lain. Wa hadzal amal la yashukku muslimun annahu habitun wa anna sahibahu yastahiqqul maqta min Allah wal 'uqubah. Naam. Jadi amal yang seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah, itu tidak diragukan lagi bagi seorang muslim bahwa amal yang seperti ini habit, gugur, musnah, hangus, itu arti dari habit. Dan pelakunya berhak untuk menerima kebencian dan uqubah, hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya hangus, amalnya gugur, pelakunya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa taratan yakunu al-amalu lillahi wa yusharikuhu ar-riya. Fa in syarakahu min aslihi fa an-nusus as-sahihah tadullu ala butlanihi aydan wa hubutihi. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Ini macam yang kedua ya. Jadi yang pertama kita katakan fataratan yakunu riyaan mahdhan. Terkadang riya di dalam amal itu murni. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang amal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga disertai riya. Jadi yang kedua di sini riyanya tidak murni. Ada yang namanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga disertai dengan riya. Dikatakan apabila dari awalnya, dari dasarnya, riya itu masuk ke dalam amal tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa amal itu batil, amal itu gugur, amal itu musyrik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini di dalam hadis qudsi ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna asyuraka 'ani syirk. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal dan dia mempersekutukan aku dengan yang lain di dalam amalnya itu, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan amalnya dan juga sekutunya. Dalam arti musnah amal itu, batil amal itu hilang, tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelakunya wal iyadu billah berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang keras. Dan di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau melanjutkan kata-katanya ini dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi, begitu juga Imam Ibnu Majah, dari hadis Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin li yawmin la raiba fihi, nada mudadin man kana asyraka fi 'amalin 'amilahu lillah, falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah. Fa inna Allaha aghna asy-syuraka'a 'an asy-syirk." Dijelaskan di dalam hadis yang sahih ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda bahwa apabila di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluknya dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari yang tidak diragukan lagi, yaitu di hari kiamat, tiba-tiba ada seruan dari seseorang yang berseru bahwa barang siapa yang beramal dan di situ dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, yang seharusnya amal itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia meminta pahalanya dari selain Allah Subhanahu wa taala itu. Ini ada pengumuman seperti ini. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi masing-masing sudah mengetahui apa yang telah dia laksanakan di dunia ketika dia beribadah secara zahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar seruan seperti itu, semua akan mendengar seruan seperti itu. Bahwa barang siapa yang beramal di dunia melaksanakan amal perbuatan yang statusnya seharusnya karena Allah, tetapi di sini dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan yang lain, maka minta pahala dari yang lain itu. Ya jahat, ini tidak bisa sama sekali. Dalam arti ini seruan yang buruk bagi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam amal perbuatannya ketika mereka di dunia. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi goncangan hari kiamat itu sudah hebat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Goncangan hari kiamat itu sudah hebat. Dalam keadaan yang amat sangat membingungkan. Dalam keadaan yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari kepada kepala manusia dari kepala manusia, sampai-sampai jarak antara matahari dan kepala manusia itu hanya 1 mil. Dan di antara mereka ada yang tenggelam sampai kedua mata kakinya tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pusarnya, ada yang tenggelam seluruh tubuhnya, dan ada juga yang tenggelam sampai mulutnya. Jadi keadaan yang sangat dahsyat, keadaan yang sangat membingungkan di hari kiamat itu. Tiba-tiba ada seruan, barang siapa yang beramal di dunia dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, mintalah pahala dari yang lain itu. Tambah bingung, tambah dahsyat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Pentingnya ikhlas, hadirin yang dirahmati. Jadi ketidakadaan ikhlas di dalam amal perbuatan di dunia ini, itu malah petaka di dunia. Dan juga malah petaka di akhirat nanti. Dan kehidupan orang yang murai, kehidupan orang yang murai, dalam arti yang murai ini, yang selalu melaksanakan amal perbuatannya itu riya, itu tidak tenang. Tidak tenang sama sekali. Yang namanya as-shalah itu mendatangkan ketenangan. Salat mendatangkan ketenangan, membaca Al-Qur'an mendatangkan ketenangan. Hadir dalam majelis ta'lim mendatangkan ketenangan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tetapi orang yang beribadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tenang sama sekali hidupnya. Tidak tenang di dunia, tidak tenang di barzah, tidak tenang di akhirat nanti. Sebabnya ikhlas tidak ada. Pentingnya yang namanya ikhlas, hadirin yang dirahmati Allah. Dan ikhlas itu tempatnya di hati, dan harus kita hadirkan, harus kita datangkan, tidak bisa untuk datang dengan sendiri. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Naam. Wa man yurwa, kita lanjut ini yang terakhir ya. Wa man yurwa an hadzal ma'na anna al-'amal idza khalatahu syai'un min ar-riya kana batilan. Ta'ifatun min as-salaf minhum 'Ubadah bin as-Samit, 'Ubadah ibn as-Samit wa Abu Darda wal Hasan wa Sa'id ibn al-Musayyib wa ghairuhum. Jadi yang menjelaskan bahwa amal perbuatan apabila disertai dengan riya, dikatakan karena Allah tetapi juga ada riyanya, dijelaskan bahwa amal perbuatan itu batil. Jelaskan bahwa amal perbuatan itu batil. Yang menjelaskan hal yang demikian ada sekelompok dari as-salafus salih, di antara mereka Ubadah ibn Samit wa Abu Darda wal Hasan wa Sa'id ibn Musayyib wa ghairuhum. Ini semuanya tiang-tiang fondasi-fondasi as-salafus salih. Mereka menjelaskan apa? Bahwa amal perbuatan yang statusnya seharusnya murni karena Allah tetapi disertai dengan riya, maka amal perbuatan itu batil. Allah salamata wal afiyah. Baik. Kita jelaskan tadi di antara mereka adalah Sa'id ibn Musayyib. Dua menit. Maaf. Tentang Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala, Imam Tabi'in. Beliau ini mempunyai putri satu-satunya yang bernama Rabab. Nanti mungkin untuk beberapa pertanyaan kita tunda. Al-Imam Sa'id ibn Musayyib memiliki putri satu-satunya yang bernama Rabab. Dan Rabab ini putri yang cantik dan salih. Pada suatu hari, si Rabab ini dilamar oleh Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dan Abdul Malik bin Marwan pada saat itu menjabat sebagai Amirul Mukminin atau Khalifah. Jadi yang melamar di sini siapa? Anaknya. Ditolak oleh Sa'id ibn Musayyib. Karena antum ini anak penguasa. Dan di zaman, di waktu itu memang dikatakan banyak kezaliman yang terjadi. Aku tidak ingin ikut campur di dalam kezaliman-kezaliman kalian. Maka di sini aku menolak. Sa'id bin Musayyib kembali ke rumahnya. Beliau masuk ke rumahnya. Di sini beliau mendapati anaknya, putrinya itu Rabab sedang membaca Al-Quran. Beliau bertanya kepada anaknya, "Madza fahimti min Al-Quran?" Apa yang anda fahami dari apa yang anda baca? Qalat fahimtu kullahu illa qaulahu ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aku memahami apa yang aku baca semuanya wahai ayah. Hanya satu. Rabbana atina, hanya satu ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentang hasanah yang ada, kebaikan yang ada di akhirat, sudah aku fahami, surga. Tapi apa yang dimaksud dari kebaikan di dunia ini wahai ayah? Sa'id ibn Musayyib menjawab, yang dimaksud dari hasanah fid dunya adalah az-zawjatu shalihah lirajuli shalih. Istri yang salihah untuk suami yang salih. itu hasanah di dunia. Bukan ibadah 50-50. 50% untuk dunia, 50% untuk agama. 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Dalilnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu pemahaman antum. Tapi pemahaman Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam arti fid dunya hasanah, istri yang salihah untuk suami yang salih. Dan hasanah yang ada di akhirat nanti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Dibukakan pintu itu, dan di situ ada Abdullah bin Abi Wada'a. Abdullah bin Abi Wada'a ini muridnya Sa'id bin Musayyib. Masuk Abdullah bin Abi Wada'a ke rumah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib bertanya kepada Abdullah bin Abi Wada'a, "Wahai Abdullah, kemana saja kamu beberapa hari tidak terlihat di dalam majlis ta'lim? Maaf wahai imam, istriku meninggal dunia. Aku sibuk menguburkannya. Itu uzurnya, uzur yang syar'i." Kenapa Abdullah bin Abi Wada'a bolos tidak hadir dalam majlis ta'lim? Karena istrinya meninggal, bukan untuk dagang. Karena istrinya meninggal, bukan untuk perkara-perkara dunia. Kemudian Sa'id al-Musayyib berkata kepada Abdullah bin Abi Wada'a, "Apakah kamu ada keinginan ingin menikah lagi? Perempuan siapa yang ingin menikah denganku yang fakir miskin ini, wahai imam? Aku yang akan menikahkanmu dengan putriku Rabah." Ini ya, tidak tahu mimpi apa Abdullah bin Abi Wada'a itu. "Kamu keluar sekarang wahai Abdullah. Kamu panggil dua orang dari sahabat-sahabat Rasul untuk menjadi saksi di dalam pernikahan. Pernikahan yang mulia. Pernikahan yang mulia." Walinya Sa'id ibn Musayyib, calon istri Rabab binti Sa'id ibn Musayyib, saksi-saksinya dari sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Terjadilah pernikahan antara Abdullah bin Abi Wada'ah dan Rabab binti Sa'id ibn Musayyib. Beberapa hari kemudian setelah pernikahan itu, Abdullah bin Abi Wada'ah juga tidak hadir lagi di dalam majlis ta'lim Sa'id ibn Musayyib. Beberapa hari kemudian, ketika Sa'id bin Musayyib berjumpa dengan Abdullah bin Abi Wada'ah, "Kemana anda wahai Abdullah? Setelah pernikahan tidak pernah hadir lagi dalam majlis ta'limku." Apa yang dijawab oleh Abdullah bin Abi Wada'ah? "Wajadtu ilma Sa'id ibn al-Musayyib fi bintihi Rabah." Aku telah mendapatkan semua ilmu Sa'id ibn al-Musayyib ada di anaknya Rabah. Dengan kata kasarnya apa? Sudah, ini udah istri ustazah bagiku ini. Syekha, guru bagiku. Allahu Akbar. Ini istri yang salihah. Memahami ayat-ayat Allah, memahami syariat Allah, bahkan ada peran untuk mendidik suaminya sendiri. Menjadikan suaminya itu suami yang saleh, suami yang alim, suami yang taqi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita semua seperti Rabab binti Sa'id ibn al-Musayyib. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan-pertanyaan ini insyaallah akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Wa jazakumullahu khairan.